Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan lalu, Rabu malam Kamis. Ini masih dalam satu rangkaian pembahasan, karena nanti akan kita catat referensinya sama. Kemarin berhenti pada poin keberapa? Poin ke? Ke? 8. Kok 8, Mas Arjo? Ketiga. Poin yang pertama apa? Ya, itu secara umum ya. Poin yang pertama, untuk menentukan panjang pendek bacaan Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan kemampuan makmum. Siapa yang menjadi makmum kita? Yang sholat di belakang kita itu siapa? Santri, masyarakat umum, atau mereka ya, anak-anak, orang yang sudah tua. Ini perlu, apa namanya, atau mungkin di belakang kita orang-orang yang sholat menjadi makmum adalah orang-orang yang punya kesibukan tinggi karena masjidnya di pasar, masjidnya di pinggir jalan, dan seterusnya. Itu perlu diperhatikan untuk menentukan panjang pendeknya. Kemudian poin yang kedua, Mas Dadang? Hah? Kenal nih Mas Dadang, ora berangkat aja. Yang lalu gak bawa kitab. Tapi bagus, karena duduknya paling depan pokoknya. Karena duduk paling depan itu selamat pokoknya. Kena apa-apa pokoknya selamat. Yang kedua, Pak Amin? Oh iya, bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah dilakukan pada, artinya tidak semua rokaat kita disunnahkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah. Kemarin juga sudah dirinci, kalau sholat subuh semua rokaat setelah Al-Fatihah membaca surat. Kemudian sholat zuhur, rokaat pertama, rokaat kedua hanya rokaat pertama dan kedua Al-Fatihah dan surat. Rokaat ketiga dan keempat hanya surat hanya Al-Fatihah saja. Tetapi terkadang boleh setelah Al-Fatihah kita membaca surat yang lain. Untuk sholat asar, rokaat pertama dan kedua Al-Fatihah bersama surat pendek. Rokaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah saja. Sholat maghrib, sholat rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah dan surat pendek. Rokaat ketiga hanya Al-Fatihah. Sholat isya, rokaat pertama, rokaat kedua surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rokaat ketiga dan rokaat keempat hanya Al-Fatihah saja. Begitu ya. Kemudian poin yang ketiga, kemarin alhamdulillah tidak sampai terlewatkan, bahwa hukum ya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Apa manfaat kita memahami hukum ini dalam kondisi tertentu ketika waktu itu begitu sempit, mungkin karena apa, dalam keadaan safar atau akan bepergian jauh, atau barangkali ada hal yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan, maka kita mencukupkan diri membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat pendek. Walaupun disunnahkan membaca surat pendek, tetap Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah dan seterusnya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sekarang poin yang keempat kalau begitu. Surat poin yang keempat ya. Ukuran surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Ukuran apa? Surat yang dibaca setelah Fatihah. Titik dua, untuk A, sholat maghrib. Enggak, kita mulai dari sholat zuhur saja lebih enak. Sholat zuhur. Membaca Ausat Al-Mufassal, tulis saja. Membaca Ausat Al-Mufassal. Ausat Al-Mufassal itu sebuah istilah untuk menyebut surat-surat yang apa namanya dikatakan pendek sebenarnya. Ya, membaca apa tadi? Ausat Al-Mufassal. Seperti surat Al-Ghasyiyah. Seperti surat Al-Ghasyiyah. Koma Al-Lail. Al-Lail sudah dihafalkan belum di KPE? Hah? Wal-Laili Idza Yaghsha. Sudah? Sudah. Al-Ghasyiyah belum, Je? Al-Ghasyiyah, Al-Lail, koma At-Takwir. Idza Syamsu Kuwirat. Itu At-Takwir. At-Takwir, koma Al-Infitar. Idza Samaa'u Fatarat. Wa idzal kawakib intatharat. Itu surat Al-Infitar. Atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Kalau misalkan kita buat rata-rata, misalkan kita buat rata-rata, nah berarti dalam salat zuhur surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu antara setengah halaman sampai satu halaman. Setengah halaman itu pendek sekali loh. Setengah halaman itu terhitung pendek. Sekarang kita misalkan membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, kan itu. Itu pun yang dibaca pada rakaat keberapa? Pertama dan kedua, rakaat ketiga dan keempat enggak baca. Jadi pendek sekali sebenarnya salat itu. Tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, yang dibahas sekarang ini yang terbaik. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan panjenengan sholat sendirian, kan gitu ya, atau sholat sendirian misalkan, terus bacanya surat Al-Muzammil misalkan, surat Qaf, ya monggo, tidak ada larangan di sana. Tapi ini yang terbaik, apalagi kita menjadi imam, ada makmum di belakang kita, maka bacaan pada sholat zuhur itu semisal hal ataka hadithul ghasyiyah wal laili idza yaghsha idza syamsu kuwirat. Jazakallahu Mas Harun, deh tuan rumah kayaknya. Surat Al-Infitar dan yang semisalnya. Taib, sholat asar. Sholat asar. Jadi ukurannya bukan jumlah ayat, bukan ukuran menit, cuma perkiraan saja, perkiraan saja. Sholat asar, nah, seperti sholat zuhur, seperti sholat zuhur. Seperti sholat zuhur. Atau kurang dari ukuran itu. Kurang dari ukuran itu. Ya pada akhirnya nanti larinya ke juz amma loh ini. Akhirnya pembahasan kita akhirnya larinya kemana? Ke juz amma. Atau di luar juz amma tapi kita bisa mengukur 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 8 ayat. Nah, kemudian barakallahu fikum, para ulama juga akhirnya nanti akan kita baca dan kita bahas manakah yang lebih baik. Manakah yang lebih baik? Kita membaca surat pendek tapi utuh. Ya. Misalkan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai selesai kan gitu ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Itu satu surat kan utuh dibaca. Atau kita membaca misalkan ayat kursi atau dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu kan penggalan surat saja. Mana yang lebih afdol? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, kedua-duanya boleh. Tapi manakah yang lebih afdol? Wallahu a'lam bishawab, para ulama lebih cenderung untuk memilih membaca surat itu secara utuh. Karena apa? Maknanya akan lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan kita memotong ayat. Tapi seandainya pun dikerjakan sesekali, atau misalkan ada orang lain yang mengerjakan, kita juga tidak boleh mengingkari, karena yang seperti itu boleh. Karena terkadang orang memutus ayat itu tidak pas, ceritanya belum ending, belum berakhir, sudah berhenti kan, sudah berhenti. Atau mungkin permulaannya yang tidak pas, mestinya dimulai dari ayat 10, kita membacanya dari ayat 15, akhirnya ada 10, ayat 10, 11, 12, 13, 14 yang terlewatkan. Nah, tidak semua orang bisa untuk memotong-motong ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk salat asar. Salat maghrib. Salat maghrib seperti salat asar. Seperti salat asar atau kurang dari itu. Kurang dari itu. Sesekali boleh membaca dengan ukuran yang lebih panjang. Sesekali boleh membaca ukuran lebih panjang. Jadi pelajaran yang kita tekuni bersama selesai sholat subuh itu, menghafal Al-Quran, begitu aja, menghafal Al-Quran itu sangat bermanfaat sekali. Nah, karena insya Allah dengan itu kita bisa mengamalkan tuntunan dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal pelaksanaan sholat. Maka insya Allah kalau tidak ada halangan malam ini atau besok, kalau misalkan malam ini tidak ada kesempatan, besok kita akan membuat kelompok tasmi', kelompok untuk kemudian satu sama lain mengulang. Kalau selama ini kan masih belum dibuat kelompok aja, nanti akan saya buat kelompok, satu kelompok 4-5 orang kan begitu. Sehingga ketika saya pergi, artinya berhalangan untuk hadir, tetap proses dan kegiatan menghafal atau mengulang Al-Quran itu berjalan kan, itu berjalan. Gambarannya misalkan satu kelompok isinya 4, kalau kita jumlahnya 60, berarti menjadi berapa kelompok? 15 kelompok kan begitu ya, 15 kelompok. Kelompok pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 per kelompok. Kemudian tiap hari masing-masing kelompok itu setoran Al-Qur'an seperti yang sudah dihafal, diulang-ulang terus, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tinggal kesepakatan berempat. Paham, Ji? Kan itu. Kenapa kita bentuk satu kelompok berempat bukan berdua? Ngawekani kalau misalkan cuma berdua, satu libur yang satu tidak jalan. Tapi kalau empat, insya Allah kalau yang libur satu masih ada tiga, libur dua masih ada dua, libur tiga bangetan. Oh ya, sudah dibuat empat kok, itu sudah jagani tenan itu, agar apa, program mengulang Al-Qurannya tetap berjalan. Ya, masalah ya. Wah, rotok keras ini. Karena apa? Demi menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita usahakan sebelumnya. Sudah capek-capek kita menghafal, sudah capek-capek kita mengulang-ulang, kemudian sudah distorkan, kemudian hilang begitu saja, ya rugi. Kan gitu ya, rugi. Nanam melon sudah tinggal panen misalkan, dibiarkan gak dipanen-panen, ini busuk, akhirnya rugi. Kan itu, sudah buat mie ayam gak dijual, nah, ya rugi. Kan begitu ya, begitu Mas Nur. Ya, cara memahaminya demikianlah kurang lebih. Sudah beli ikan, tinggal dimasak, dibiarkan aja, nggak diawetkan, nggak dimasukkan dalam kulkas, busuk. Dan itu kan kita rugi. Itu yang urusannya duniawi dan materi, kita bisa merasakan rugi. Kenapa? Kalau urusan hafal Quran, hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pelajaran bahasa Arab, kita tidak merasa rugi ketika yang sudah kita upayakan susah payah kemudian hilang begitu saja hanya karena kita lengah, karena mungkin kita kurang semangat untuk mengulang ya, karena target kita kan seperti yang sudah disepakati bersama, kalau panjenengan tidak menyelisih kesepakatan loh ya, sampai Ramadan bulan depan, Ramadan tahun ini maksudnya, kita benar-benar menguasai juz amma. Jadi ketika saya pergi nanti, saya tinggal, itu sudah ada sistem bisa berjalan. Satu kelompok 4, 4, 4, 4 kan itu. Nah, tiap harinya masing-masing kelompok mengirim satu utusan untuk setoran ke ustaz. Dalam hal ini Syekh Ridwan, Ustaz Ubaid, Mas Firdaus, atau Ustaz Abu Husain kalau misalkan hadir. Bayangkan sekarang di Masjid KP ada 15 halaqah. Nanti pembutuhannya bisa menyesuaikan lokasi. Sing kepek dhewe, yang juruk karang sekitarnya sendiri, kan itu ya, yang bantul sendiri, yang ini wates sendiri, bisa dibuat kelompoknya nanti. Penentuannya seperti itu. Bayangkan sekarang di Masjid Kepek yang biasa kita gunakan setiap subuh itu ada 15 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari kelompok pertama, misal terdiri dari Pak D. Mursahid, Pak D. Kamiran, Pak Hambali, dan Pak D. Narto misalkan, 4. Hari ini yang setoran ke Syekh Ridwan Pak D. Narto. Gantian setorannya. Cukup satu yang setoran ke Pak D. Ke Pak D. Narto, ke Syekh Ridwan. Besok gantian Pak D. Mursahid. Hari ketiga gantian Pak D. Kamiran. Hari keempat gantian siapa tadi saya sebut? Pak Hambali. Hari kelima kembali ke Pak D. Narto, begitu. Paham maksud saya gambarannya? Yang belum setoran dan setelah setoran pulang atau tetap di tempat? Ya tetap. Oh, makan-makan ya, benar. Makan-makan betul. Besok pagi insyaallah aja. Besok pagi. Jangan pulang dulu. Setoran dulu di kelompoknya itu. Kalau bisa ngulang sampai sekarang sampai surat apa? Al-Balad kan ya. La uqsimu bihadzal balad. Jenengan satu kelompok sepakat misalkan, atau nanti saya sendiri yang menentukan. Setorannya sampai surat Al-Balad itu terbagi menjadi 4 hari. Dari Anas sampai Al-Balad kita bagi 4. Begitu nje. Hari pertama yang diulangi surat Anas sampai Tabat Jada misalkan. Hari kedua misalkan Idza Ja'a Nasrullah sampai Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Hari ketiga ayat surat ini sampai surat ini. Hari keempat surat ini sampai surat Al-Balad. Ngulang terus. Begitu. Begitu Bang Indar, setuju? Ayo. Sedotolan mie ayam udah siap dijual, orang dijual wis. Mbah ora gelem nglayani pokoke. Diweke wong. Masih mending diweke wong. Kalau hafalan juga gitu masih mending diweke wong. Meng ra iso diweke. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan apa? Hafalan yang sudah kita rintis. Alhamdulillah kemudahan dari Allah, jangan kita sia-siakan. Kesempatan itu juga jangan dibuang. Khawatirnya nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada yang lain, karena kita, ternyata kita tidak bisa. Sekarang saja dalam urusan dunia, barakallahu fiik. Misalkan sekarang kita ngasih sesuatu. Misalkan Mas Susanto ngasih saya sepeda. Contoh ini Mas Susanto. Sepeda ontel bagus gitu. Sebulan, dua bulan Mas Susanto datang ke rumah saya. Ternyata sepeda baru yang dibelikan Mas Susanto saya geledekke di depan halaman. Kena hujan, kena panas, karaten, ada apa, sedelnya hilang, pentilnya hilang, macam-macam. Kira-kira Mas Susanto masih mau ngasih lagi untuk saya enggak ini? Jawabannya yang jujur loh ini, jujur loh ini. Ojo. Oh, ganti motor. Tenan iki. Tenan ini. Kalau bisa besok pagi lah yang sepedanya, biar dua bulan berikutnya udah jelas motor itu. Kan itu. Akhirnya tidak akan memberi lagi. Kenapa? Karena kita yang diberi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Sama seperti itu juga. Nah, barakallahu fikum, ketika nikmat yang Allah sudah berikan untuk kita tidak disyukuri, tidak dimaksimalkan, tidak dimanfaatkan, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti nikmat itu Allah akan cabut, begitu nggih. Besok pagi atau nanti malam saya buatlah, atau besok pagi sambil melihat orang-orangnya menentukan daerah-daerahnya biar lebih memudahkan. Jangan sampai 4 orang, yang satu apa grogol, yang satu galur, yang satu juruk, yang satu wates. Wah, kumpul piye kok. Kalau satu lokasi, satu zona kan bisa dimanfaatkan ketika tidak hadir di ngepek, bisa di tempatnya di grogol. Begitu Pak Amin. Nanti saya buatkan buku ben rotok resmi. Dan saudara saya dalam hal ini Harry sangat siap sekali. Begitu Mas Harry. Siap nggih buat buku, satu buku isinya 4 orang sekaligus, 4 nama. Nah. Sampai ke sana kemari. Sampai salat maghrib nggih. Salat maghrib Jadi yang dibaca setelah Al-Fatihah apa? Seperti sholat yang dibaca waktu sholat asar atau lebih? Lebih apa? Lebih pendek atau kurang dari itu. Terkadang boleh membaca lebih panjang. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu sholat maghrib yang beliau baca surat At-Tur. Surat At-Tur itu berarti 2.5 halaman. Atau surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat berarti 1.5 halaman. 1.5 halaman. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-A'raf dibagi 2. Rokaat pertama dan rokaat kedua itu surat Al-A'raf dibagi 2. 1 juz lebih. Wah, kembang tenan itu. Ya, tapi sekali itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk sholat maghrib yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surat-surat pendek seperti Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, atau surat Al-Qari'ah, atau surat Al-Adiyat, atau yang semisalnya. Itu yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholat maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Sholat Isya. Sholat Isya seperti sholat zuhur dan sholat asar. Seperti sholat zuhur dan sholat asar. Sholat subuh. Sholat subuh bacaannya lebih panjang dari sholat fardu lainnya. Sholat subuh bacaan harus lebih apa itu bacaan lebih panjang dari sholat fardu lainnya. Misalkan surat Qaf. Surat Qaf itu 2.5 halaman. Atau Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar juga seperti itu, kurang lebih 2 halaman. Nah, atau Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk berarti juga 2.75 halaman. Atau surat Al-Muzammil 1.5 halaman. Itu untuk sholat subuh. Nah, ini yang terbaik. Kalau misalkan kita menjadi imam di masjid kampung, ya kita memperhatikan kondisi makmum yang sudah sepuh, banyak tua. Nah, tidak ada keharusan untuk membaca 2 halaman, 2.5 halaman. Cukup membaca surat-surat yang pendek. Lebih-lebih lagi imamnya juga gak hafal, kan gitu. Aku pengen cari yang afdol. Misalkan tadi malam ngaji di Selandaan, ternyata surat subuh itu yang dibaca surat Qaf sama Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar. Siap iki. Dadi imam guru ngapal e. Sami mawon kan begitu ya. Akhirnya padha-padha penake, imamnya baca pendek, makmumnya juga seneng walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Itu poin yang keberapa? Keempat. Poin yang kelima sekarang. Poin yang kelima. Bacaan Al-Quran pada rokaat kedua durasinya lebih pendek dibandingkan rokaat pertama. Misalkan sholat subuh kan terdiri dari 2 rakaat yang dibaca Al-Fatihah dan surat. Nah, sunnahnya yang dituntunkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW, rakaat kedua bacaan yang Al-Quran itu lebih pendek dibandingkan yang pertama. Contoh sekarang, sholat subuh rakaat pertama yang dibaca surat Al-Fatihah dan surat lain yang jumlahnya 2 halaman. Maka pada rakaat kedua sholat subuh setelah Al-Fatihah, surat yang kita baca lebih baik atau baiknya durasinya lebih pendek, tidak 2 halaman, tapi katakan 1.5 halaman atau 1 halaman. Itu sunnah dari Nabi SAW. Salat zuhur juga seperti itu. Misalkan salat zuhur membaca surat itu selain Al-Fatihah dilakukan pada rakaat pertama dan rakaat kedua, kan begitu ya. Sunnahnya rakaat yang kedua bacaan Al-Quran durasinya lebih pendek dibandingkan bacaan Al-Quran pada rakaat pertama. Contoh salat zuhur, rakaat pertama yang dibaca surat Al-Fatihah dan wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadhuhaha ada berapa baris tuh? 6 atau 7 baris. Kan gitu ya. Berarti rakaat kedua salat zuhur setelah Al-Fatihah yang dibaca suratnya lebih pendek. Misalkan idza zulzilatil ardhu zilzalaha. Itu yang terbaik. Sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan terkadang dibalik atau mungkin karena kita lupa atau mungkin durasinya sama, juga tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Tapi yang kita cari dan kita kejar adalah afdholiyah, manakah yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Terkait dengan ini mungkin ada pertanyaan? Pembahasan kita sampai berapa poin akhirnya tadi? Sampai 5 poin terkait dengan bacaan Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah, panjang pendeknya dan letaknya di mana. Monggo Pak Amin. Setelah itu Mas Riz. Nggih. Nggih. Nggih. Disunahkan membaca apa? Tidak ada baca. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Sudah? Langsung langsung masuk. Innalil muttaqina mafaza. Boleh. Atau langsung kayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tanpa basmalah, tanpa ta'awudz. Karena ta'awudz sudah dibaca pada awal bacaan. Oke, monggo Mas Riz. Bacaan surat pendek, nggih. Betul. Iya. Betul. Salat berikutnya, apakah salat yang kedua itu lebih pendek dari salat yang pertama? Oh begitu. Jadi yang kita terangkan dan kita jelaskan tadi itu kan apa namanya, ukurannya perkiraan ya. Tidak ada keharusan untuk kemudian menghitung betul-betul. Ini rokat pertama dihitung hitung baris. Berarti rokat kedua golek surat yang 6 baris, yang 5 baris, tidak. Itu cuma perkiraan saja kan itu. Kemudian yang ditanyakan Mas Riz tadi, apakah ini juga berlaku pada sholat sunnah seperti sholat tarawih misalkan, sholat malam misalkan? Jawabannya juga berlaku. Karena kaidah dasar ketika kita mempelajari fikih, terutama terkhusus masalah sholat, semua dalil yang terkait dengan pelaksanaan sholat wajib juga berlaku pada sholat sunnah. Kecuali ada keterangan yang membedakan. Seperti itu juga setiap ayat dan hadis atau dalil yang menjelaskan tentang apa namanya pelaksanaan sholat sunnah itu juga berlaku pada sholat wajib, kecuali ada keterangan yang membedakan. Karena sholat sunnah dan sholat wajib itu sama posisinya, kecuali kalau ada yang membedakan. Maka pada pelaksanaan sholat tarawih juga seperti itu juga, rakaat kedua diupayakan lebih pendek atau minimalnya sama, jangan lebih panjang dari rakaat sebelumnya. Sampai ketiga keempat, selesai salam misalkan karena yang dipilih 4 rakaat, mulai lagi pada apa namanya session yang berikutnya, kembali ke regulasi pertama. Jadi bukan misalkan sholat tarawih 11 rakaat kan itu ya, berarti kan katakan witirnya kan 3 ya, witirnya 3, kalau itu sudah ada hadis secara khusus menjelaskan pada witir yang terdiri dari 3 rakaat, baik pelaksanaan 3 langsung maupun 2 lalu 1 yang dibacakan surat Subhanisma rabbikal a'la, al-kafirun dan al-ikhlas. Berarti kan kita punya 8 rakaat untuk salat malam selain witir. bukan kemudian apa namanya rokaat pertama yang dibaca 8 halaman, rokaat kedua 7, rokaat ketiga 6, rokaat keempat 5, rokaat ke apa ke 5 6, rokaat ke 6, rokaat ke 6 4, rokaat enggak, bukan seperti itu. Jadi misalkan 2-2-2 kan gitu ya. Kalau pelaksananya 2-2-2, 2 misalkan rakaat pertama, pada 2 rakaat pertama ya kan, yang dibaca 1 halaman, rakaat keduanya setengah halaman. Nanti 2 rakaat berikutnya sama juga seperti itu. Begitu nggih Mas Res nggih? Pertanyaan ini bagus sekali. Daripada bertanya-tanya terus prakteknya keliru kan malah repot nanti. Akhirnya ancang-ancangnya dowo. Nyari surat yang satu baris kan enggak ada. Ya kan akhirnya bingung, wah paling cendek rong baris sih. Kalau rokat ke-8 rong baris, berarti rokat ke-7 telu. Rokat ke-6 papat. Rokat ke-5 limo. Rokat ke-6 terus gitu. Wah, berarti kudu golek surat. Wah, bingung dari imam akhirnya. Wah, pun kula mundur mawon lah pripun. Oh, hitungane jlimet. Mboten seperti itu. Artinya monggo diatur saja panjang pendeknya seperti yang kita sebutkan pada poin pertama. Oleh sebab itu poinnya di nomor satu kan bahwa memilih panjang pendeknya surat setelah Al-Fatihah menyesuaikan kondisi makmum. Itu yang harus selalu diingat. Ya, selanjutnya monggo Pak Dijo. Setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, nggih. Afdolnya membaca basmalah. Afdolnya membaca basmalah. Tetap basmalah itu dibaca nggih. Karena basmalah itu keterangan dari ulama memberikan itu adalah ayat secara khusus. Sekian pendapat memang, tapi wallahu alam bisawab ya, yang apa yang cenderung dipilih adalah basmalah itu satu ayat tersendiri yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk menjadi apa namanya? Permulaan surat. Tidak termasuk dalam surat. Jadi itu ayat tersendiri untuk memisahkan dari satu surat dengan surat yang lain, kecuali surat At-Taubah. Jadi mau dibaca dengan disirkan, dilirihkan. Kalau yang dibaca adalah surat dari awalnya. Tapi kalau misalkan dipenggal seperti pertanyaan dari Pak Amin tadi, maka tidak perlu membaca basmalah, tidak perlu membaca ta'awudz. Sama juga halnya kalau kita setoran surat Al-Balad misalkan. Surat Al-Balad kan kita bagi dua kemarin. Surat Al-Balad terdiri dari berapa ayat? Masih ingat? Surat Al-Balad berapa ayat? Saya juga lupa, makanya tanya. Surat Al-Balad berapa rakaat? Berapa ayat? 20 kalau enggak salah ya. 20 karena kita kemarin baginya 10-10. Ya 10-10. Jadi pas ayat pertama sampai ayat ke-10 ketika distorkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dibaca lirih sendiri juga monggo, dikeraskan di hadapan saya juga silahkan. Tapi besok hari ketika setoran ayat 11 sampai ayat 20 dari ta'awudz langsung ayat yang ke-11 yaitu ayat ke-11 surat Al-Balad yaitu Allah berfirman yaitu, masih ingat enggak? Saya lupa masalahnya. Falaqata hamal aqabah. Misalkan Mas Tris setoran di depan saya. Ustaz, setoran nggih monggo. Yang dilakukan Mas Tris apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Selanjutnya. Tidak perlu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena fungsi basmalah bismillahirrahmanirrahim apa? Pembuka surat dan memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kira-kira tepat atau tidak kalau basmalah disisipkan di tengah surat? Tidak tepat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu nggih. Ada lagi monggo. Mboten usah sungkan-sungkan Mas Dadang. Jenengan kan jadi imam tetap masalahnya. Tapi jangan dibuat-buat pertanyaannya terus mikir opo ya tanya. Sebagian imam ya. Pertanyaannya bagus sekali, tapi sebelum saya lupa, poin pertama sampai poin keberapa tadi ya Bu Ahmad catatannya? Kelima nggih. sumber referensinya jangan lupa ditulis, monggo. Poin 1 sampai 5 ya, dari pertemuan malam ini dan pertemuan sebelumnya. Tenang Mas Dedang, pertanyaan jenengan tidak saya lupakan. Karena sudah ditunggu Mas Tris ini. Sudah angkat tangan Mas Tris ini. Sumber referensinya Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Artinya kita upayakan pilihan fikih apapun memang ada salafnya, artinya ada panutan dan contohnya dari ulama. Majmu' Fatawa Syekh bin Baz jilid 11. Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, sampun? Jilid 11 halaman 25 sampai 27. Halaman 25 sampai 27. Oh, itu jam 11 kurang seperempat itu. Sudah malam kita. Itu 11 kurang seperempat. Sampun dalu ning nggih. Kok masih rame ya anak-anak? Halaman berapa? 25 sampai 27. 25 sampai 27. Walhamdulillah. Itu referensinya. Kembali ke pertanyaan dari Pak Dadang. Pertanyaan dari Pak Dadang, beliau menyampaikan bahwa sebagian imam itu apa namanya terlihat diam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Seakan ada jeda waktu antara selesai membaca Al-Fatihah dengan membaca surat. Begitu pertanyaannya? Leres napa mboten? Jangan-jangan saya keliru memahami, gagal paham repot nanti. Gagal paham, gagal jawab nanti. Sudah seperti itu pertanyaannya jelas sih. Ada sebagian imam kok ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Rotok meneng ini. Kan itu. Baru baca wallaini idza yaghsha. Monggo ditulis jawabannya. Ya. Poin keberapa monggo? Poin ke-6 juga enggak apa-apa. Poin ke-6 juga enggak apa-apa. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 194. Menyebutkan jilid 1 halaman berapa tadi Pak Mo? 194. Menyebutkan ada dua saktah dalam kurung diam sejenak tutup kurung di dalam sholat. Dalam sholat sudah. Yang pertama antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Yang pertama tadi antara takbir dan yang kedua setelah Al-Fatihah. Jadi begitu Mas Dadang jawabannya. Berdasarkan beberapa hadis, enggak apa-apa ditulis saja, berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadisnya semuanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya apa? Zadul Ma'ad. Jadi misalkan adapun ukurannya ya tidak lama-lama, artinya cukup untuk istirahat, ngambil nafas kan gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru lumayan kan? Walaili idza yaghsha. Jangan diam terus nanti makmumnya berpikir, ini lagi ngopo iki? Ngelamun kok piye ya? Lali po. Ah, repot nanti. Tok ajaran mana lagi nih? Ya seperlunya aja. Wallahu a'lam. Monggo Mas Tris. Dalam salat Syiriyah. Salzur. Alail J. Kita sebagai makmum kadang merasa agak terlalu lama. Kadang ada makmum yang berjengkel sebagai tanda kalau kesuwen, Sen. Atau sang makmum itu sudah selesai membaca diperbolehkan atau tidak? Ini pengalamannya Mas Tris ini. Karena Mas Tris kan di kampungnya kadang-kadang jadi imam. Dan seringnya kalau salat zuhur sama asar itu walaili idza yaghsha. Sekaligus murajaah loh. Sekaligus ngapal ke walaili idza yaghsha. Terus kalau misalkan makmum dem kan itu. Yang pertama harus dipastikan dulu ledehem itu memang untuk apa, nyindir atau memang pancen oye kan itu. Memang pancen apa? Serak atau memang sedang apa batu dan yang semisal itu yang pertama dipastikan dulu. Yang kedua, kita sebagai imam tidak perlu terganggu konsentrasinya dengan suara-suara tersebut. Kenapa? Karena kita sudah berusaha sesuai prosedural, sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga yang kita baca itu tadi memperhatikan kondisi makmum tadi, untuk tidak terjadi yang dehem-dehem. Memang kita harus perhatikan sebelumnya saat ngatur soft. Oh wonge sibuk-sibuk tutu-tutu, ya sudah. Berarti walaupun yang dibaca walaili idza yaghsha, apa namanya, ritmenya, kecepatannya itu juga bisa ditambah, tetap walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, bukan pelan walaini idza wajaja walaili idza yaghsha belakangnya sudah halaman dhewe iki Mas Tris maca, padahal sama-sama walaili idza yaghsha cuma kecepatannya itu kan ya. Monggo jangan baca walaini cuma dipercepat aja kan gitu. Kalau hukumnya orang yang berdehem untuk nyindir dan mengingatkan tidak boleh, tapi tidak membatalkan sholat insyaallah. Ayo, namanya saja orang nggak paham. Kalau bahasa kita orang belum mendapatkan ilmunya, jadi ya, apa anu apa jiwit anake ben nangis nyet. Perlu ono pecah nangis cepat-cepat ya ndak. Artinya sholat itu tetap sah, tidak kemudian lantas batal karena sekedar berdehem. Tapi Mas Tris sudah bisa membaca sing dehem tenanan sama sing ora gitu. Jajane Mas Tris sudah paham. Gitu Mas Tris. Lah ya itu. Ya, selanjutnya monggo Mas Dwi. Nanti Mas Siswanto, Mas Dwi dulu. 5 menit lagi. Membaca secara langsung bawa Al-Quran begini. Layar. Jadi misalkan saya jadi imam membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca An-Naba amma yadasa alun, terus di ngarepe itu gitu. Memang ada seperti itu sebagian orang karena memaksakan diri, akhirnya apa? Akhirnya dia menggunakan layar, bukan cuma tulisan layar. Jalan itu kayak gini nih. Oh gak jalan sekarang. Oh yang jalan tempatnya Pak Ali di Juruk ya. Jadi jalan. Ada juga yang membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntunkan kita, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudah untukmu. Jangan mempersulit diri. Jangan memaksakan diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah tentang sahabat yang salat dulu, pertama hadis yang kita baca, salat kemudian menemui Rasulullah suruh mengulangi kembali, salat lagi menemui Rasulullah ulangi kembali, irji fasalli fa innaka lam tusalli, salatnya diulangi, kamu tadi belum salat, belum sah. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salah satu tuntunannya, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Qur'an yang memang mudah, yang bisa sudah kamu hafalkan. Jadi tidak perlu memaksakan diri, tidak usah apa namanya? Gengsi dan yang sebenarnya sudah apale Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Bolak-balik kul huwallahu ahad, alhamdulillah kul huwallahu ahad. Kan itu. Pokoknya ben salat Maghrib, Isya kul huwallahu ahad sama inna atainakal kautsar. Isya juga seperti itu, kul huwallahu ahad inna atainakal kautsar. Salat subuh nggih mengatakan ugi, kul huwallahu ahad inna atainakal kautsar. Lah bisanya itu. Bisanya itu. Ada seorang sahabat dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali memimpin salat jadi imam, surat apapun yang dibaca pasti dikombinasikan dengan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Jadi misalkan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sampai selesai surat Az-Zalzalah, kan gitu ya. Selesai surat Az-Zalzalah, ayat terakhir apa surat Az-Zalzalah? Saya nanya ini, bukan ngetes, ha? Awas, mikir saya. Ayat terakhir apa? Ha? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Selesai. Sahabat itu lanjut, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salat Isya misalkan. Rakaat pertama begitu. Rakaat kedua yang dibaca inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Dipadukan lagi dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kan itu dipanggil Rasulullah. Kenapa kamu lakukan itu? Kata sahabat tersebut, karena saya cinta betul dengan surat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai surat ini. Jadi surat Al-Ikhlas itu dikatakan Nabi kan ta'dilu tsulutsal Qur'an. Ta'dilu tsulutsal Qur'an itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Secara apa? Secara kandungan makna, bukan secara pahala, bukan secara apa namanya? Ijza itu saya bernazar untuk membaca membaca Al-Qur'an khatam 4 kali. Kan gitu. Kalau saya sembuh misalkan, akhirnya sembuh tenan. Wah, khatam 30 juz ping papat. Wah, akhirnya diakali misalkan. Aku tak maca kulhu berapa kali? 12 kali. Sah atau tidak untuk melaksanakan nazar? Ya tidak sah. Jadi dikatakan menyamai sepertiga Al-Qur'an artinya dalam hal apa? Kandungan makna, karena surat Al-Ikhlas itu mengandung makna tentang tauhid, tentang keikhlasan dan seterusnya. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang monggo aja, bisanya cuma Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas wae. Enggak usah dipaksa terus baca Al-Qur'an gini, tutup, masukkan kantong. Atau akhirnya nggo HP. Misalkan atau dirungokke lewat kene iki. Sret, pause play misalkan. Pause play wong ngakali kayak gini kan itu. Pas macet kehabisan baterai repot. Atau misalkan ada yang pakai layar itu Mas Dwi, pakai layar itu juga terlalu memaksakan diri, padahal Islam yang diajarkan dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengajarkan hal yang sulit. Semuanya serba mudah. Kan begitu. Yang terakhir Mas Siswanto sudah didit nih sama alarmnya. Untuk salat juga berlaku untuk sholat sendiri. Misalkan sholat isya gitu kan. Misalkan sholat isya. Pertanyaan dari Mas Siswanto sangat bagus sekali. Misalkan sholat isya, sholat sendirian, apakah ketentuan jahr itu juga berlaku? Jawabannya tetap berlaku. Nanti kita akan bahas secara khusus hukum menjaharkan dan hukum mensirkan, apakah wajib atau sebatas sunnah saja. Nantikan pada episode berikutnya. coming soon insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.